Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi yang mentamasaka bisunati ilamidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah SWT serta diberikan keberkahan dalam segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan mengamalkan sunnah beliau dan serta menyampaikannya kepada orang lain. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu biografi dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki kitab fenomena dalam akidah, itu disebut dengan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau punya kitab yang judulnya Arisalah dalam pembahasan hukum-hukum fikih, namun beliau membuat rentangan masalah akidah sebelum beliau membahas rincian pembahasan fikih dalam kitab beliau Arisalah, sehingga pengantar kitab Arisalah tersebut dengan Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani memilih bahasan pokok-pokok penting dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan telah kita jelaskan sekilas tentang biografi beliau. Beliau adalah salah satu ulama Malikiyah, yang mana sebelumnya kita juga telah membahas beberapa ulama, ya, di antaranya Imam Darqutni yang bermadhab Asy-Syafi'i dan juga beberapa ulama yang lainnya telah berlalu. Kita ingin melihatkan bahwa ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ulama-ulama yang berpegang teguh kepada manhaj salaf sangat banyak, ya. Tetapi kadangkala kita tidak mengetahui mereka, sehingga yang banyak muncul di permukaan dikenal itu adalah para tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang dipopulerkan oleh ahlul bid'ah, ya. Maka oleh sebab itu kita perlu mempopulerkan pula ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki karya-karya fundamental di dalam akidah, yang kebetulan dalam rangkaian kajian faedah-faedah sejarah Islam kita, yaitu bila wafat dalam masa kekuasaan Al-Qadir Billah beberapa ulama besar, maka kita sekaligus saya dalam berlalu dalam bahas masalah kekuasaan Al-Qadir Billah salah satu khulafa Bani Abbasiyah, maka kita juga membahas ulama-ulama besar yang wafat di masa pemerintahan beliau. Ya, sebelumnya kita telah bahas beberapa ulama, di antaranya adalah Imam Darqutni, kemudian juga Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dan beberapa ulama lain. Lanjutannya adalah yaitu salah satu ulama dari kalangan Hanabilah. Jadi kita lihat meskipun mereka sebagai dalam istimbatul ahkam mengikuti metode istimbat salah satu madhab, baik itu madhab Syafi'i ataupun Maliki ataupun madhab Al-Hambali Imam Ahmad, namun mereka tidak terdapat perselisihan perbedaan di dalam usul-usul tiqat yang mereka bahas. Jadi ini yang satu hal menjelaskan bahwa dalam persoalan akidah para ulama itu semuanya mereka berjalan di atas manhaj salaf, ya, yang komitmen di dalam menyerukan dan menyebarkan ajaran akidah salaf kepada umat. Maka dari itu penting kita mengenal mereka dan juga karya-karya mereka agar kita dapat mengenal dan melihat bagaimana perjuangan mereka serta mengenal karya-karya mereka. Dan kita pelajari tentunya, kita lihat apa yang mereka sampaikan kepada umat di dalam dakwahnya, apa akidah yang mereka warisi daripada guru-guru mereka, kemudian juga apa pula bagaimana pula mewariskan, ya, akidah hal semuanya kepada murid-murid mereka. Jadi telah berapa ulama yang telah kita bahas dalam kesempatan berapa kajian kita yang lalu. Sekarang adalah seorang ulama Hambali yang dikenal Ibnu Battah. Ini memiliki karya monumental juga dalam kitab akidah, dikenal dengan Al-Ibana Al-Kubra atau Al-Ibana Sukhra. Beliau punya dua kitab, Human and Mental yang judulnya sempurnanya adalah yaitu Al-Ibana an Syariatil Fir'a Al-Ibana an Syariatil Firqa Najiyah wa mujanabatu al-firq al-madhmumah. Ya, itu kira beliau penjelasan tentang syariah, ya, akidah firqa Najiyah, dan menghindari, menjauhi firqa al-madhmumah, kelompok-kelompok yang dicela. Baik. Tentang biografi kita, tentang biografi beliau, kita akan mencoba mengambil saja apa yang telah dikumpulkan oleh pentahqiq dari kitab beliau, yaitu bagian yang kedua ini Al-Qadar. Bagian pertama adalah tentang iman, yaitu yang ditahqiq oleh Dr. Osman Abdullah Adam Al-Ethiopi dari Ethiopia. Ya, jadi kita akan bahas sekilas tentang biografi Imam Ibn Battah Al-Hambali ini. Ya, agar kita melihat bahwa akidah Ahlussunnah Jamaah itu tidak terputus silsilahnya, ya, dan juga sekaligus kita melihat apakah selama ini yang mereka tuduhkan bahwa orang-orang salafi itu mereka adalah orang-orang yang ta'asub fanatik dan akidah mereka diambil dari Mu'tamiyah, ataukah mereka orang-orang yang mengikuti ulama-ulama sebelum Mu'tamiyah. Ini yang perlu juga kita jawab sekaligus tuduhan-tuduhan fitnah. Ya, memang kita mengkaji dan juga membaca kitab-kitab para ulama di antara Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad Wahab, tapi bukan berarti bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah pembawa suatu paham yang menyelisih ulama-ulama salaf, ya, ataupun Muhammad Wahab membawa paham yang tersendiri menyelisih semua ulama sebenarnya yang dituduhkan oleh sebagian kelompok-kelompok yang anti dengan dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Nah, kita akan melihat bahwa tidak ada perbedaan. Maka oleh itu boleh dilacak, ya, apa paham yang baru yang tidak pernah dipahami oleh para sahabat, para tabiin, yang disebarkan, yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab ini. Kalau kita lacak dan kita membaca kitab-kitab beliau, beliau selalu di dalam menjelaskan setiap persoalan yang beliau bahas pasti menyebutkan dalilnya Al-Quran Sunnah atau perkataan para ulama, ulama salaf. Baik, itu sedikit motivasi kenapa kita membahas biografi ulama. Pertama, mengenalkan para ulama kepada umat, ya, agar mereka tahu, ya, siapa ulama-ulama yang selalu berupaya membela akidah, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah Jamaah, akidah salafiyah, ya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Battah melalui karyanya, ini dikenal dengan Al-Ibana Al-Kubra atau Ibana As-Sughra. Beliau memiliki dua kitab, ya, yang fundamental di dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Baik, kita akan mulai. Nah, beliau adalah Al-Imam Al-Qudwah. Imam, seorang ulama apabila disebut imam berarti mereka adalah orang-orang yang senior dalam ilmunya, ya, artinya bukan hanya dalam bidang kedisiplin ilmu tertentu tapi juga menguasai berbagai bidang keilmuan, kedisiplin ilmuan, baik itu fikih, hadis, dan akidah. Al-Qudwah, dan sifat juga sebagai Qudwah, bahwa beliau adalah panutan umat, panutan, ya, kaum muslimin di masa beliau, ya, atau orang yang pantas untuk dijadikan tauladan bagaimana ilmu dan juga keikhlasan serta ibadah mereka. Al-Abid, dia Al-Abid disebut adalah memang beliau terkenal dengan Ibnu Battah ini seorang ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya, nanti kita akan jelaskan di mana beliau setelah selesai melalang buana menuntut ilmu ke berbagai kota dan wilayah Islam, ya, Syam dan berbagai daerah sampai ke Syam. Ya, setelah kembali dari situ beliau fokus menyampaikan ilmu, disebut dengan uzlah. Ya, beliau uzlah hampir 40 tahun beliau fokus hanya menulis, mengajar dan berdakwah. Dan tidak ikut campur dalam berbagai kecamuk peristiwa-peristiwa politik yang ada di zaman beliau. Maka nanti akan kita jelaskan bagaimana beliau uzlahnya, ini makna uzlah yang benar yang beliau lakukan. Dan beliau juga punya kitab sendiri, melulis kitab tentang uzlah. Al-Faqih, jadi beliau juga seorang faqih. Beliau adalah salah satu dari ulama terkemuka dari madhab Hambali, sehingga sebagian ulama Hambali memilih ikhtiar, mengumpulkan ikhtiarat. Ikhtiarat artinya istihadat-istihadat ulama-ulama Ibnu Battah, ya, di dalam istinbatul ahkam. Jadi dimaksud dengan beda antara Imam Ahmad dengan madhab Hambali, ya, kalau Hanabilah atau Hanabilah artinya pengikut Imam Ahmad yang pada metode pengelolaan istihadiyah par'iyah, cabang-cabang dari hukum-hukum itu memiliki metode yang dilakukan oleh Imam Muhammad dalam penelitian dalil maupun istinbatul ahkam. Nah, itu kalau sudah berkembang, mereka kadang-kadang memiliki istihad-istihad yang mungkin belum dapat penjelasan-penjelasan hukumnya dari Imam Ahmad, tapi para ulama-ulama berikutnya mencoba mengembangkan pendapat Imam Ahmad. Itulah yang disebut dengan Hanabilah. Kadang-kadang sebagian pendapat dari ulama Hanabilah tidak mutlak sesuai dengan pendapat Imam Ahmad. Ini juga perlu kita sadari dan kita ketahui. Baik. Jadi beliau juga punya ikhtiarat. Ikhtiarat itu imma memiliki ijtihad sendiri, istinbat sendiri, ataupun memilih merajih di antara ulama-ulama di kalangan mazhab atau antar lintas mazhab, ya, fikih maksudnya. Juga beliau al-muhaddis, ya, beliau memang seorang muhaddis, ya, yang memiliki riwayat yang banyak dan mendalam buana, dan beliau dari awal kanak-kanak sudah menuntut ilmu hadis, ya, di daerah beliau tinggal. Baik, Syekhul Iraq, dan beliau aslinya Iraq, ya, Iraq di Iraq, beliau asli Iraq, ya, tinggal di pinggir Sungai Tigris, ya. Nanti disebut dengan daerah beliau adalah Uqbarah, ya. Namanya Uqbarah. Baik, kunia beliau Abu Abdullah. Jadi beliau dikunai Abu Abdullah. Nama beliau adalah Ubaidullah Ibnu Muhammad Ibni Muhammad Ibni Hamdan Ibni Umar Ibni Isa Ibni Ibrahim Ibni Sa'ad Ibni Utbah bin Farqat. Jadi sampai beliau, jadi kakek beliau yang ke-8 itu namanya Utbah bin Farqat. Ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau keturunan dari sahabat Nabi itu Farqat, ya, Utbah bin Farqat. Baik. Hal ini dijelaskan oleh Imam Dzahabi, ya, apa yang kita sebutkan Imam Qudwah Abid Faqih Al-Muhaddis Syekhul Iraq Abu Abdullah, dan ini adalah terjemahan Imam Dzahabi tentang ataupun tulisan Imam Dzahabi tentang biografi beliau. Jadi Al-Aqbari, ya, Uqbari, ada kadang-kadang dibaca Al-Uqburi, ya, kadang-kadang orang Arab tapi untuk mengampangkan ucapan kadang-kadang mereka memakan Al-Uqburi, sedangkan yang nisbah yang benar nama daerah tersebut tempat beliau lahir itu adalah Uqbarah. Jadi nisbah ke sana adalah Al-Uqbari, ya. Al-Hambali, Hambali adalah itu madhab fikih yang beliau pegang. Jadi tidak benar kalau seandainya dikatakan bahwa para ulama-ulama anti bermadhab. Itu harus dibedakan antara anti bermadhab fikih dengan anti taklid dan ta'asud terhadap madhab fikih. Terus dibedakan, ya. Yang disebut para ulama adalah, ya, hal-hal yang diperingatkan oleh para ulama adalah itu taklid dan fanatik, ya, kepada madhab tertentu, ya, ini yang dikoreksi oleh ulama, atau taklid, ya, dan ta'asub. Ibnu Battah, ya, ini akan jelasin kenapa namanya Ibnu Battah. Ini nih, nama kepada kakeknya. Jadi Battah itu adalah kalau kita itik, karena kakeknya sebut dalam sebagian biografi yang menjelaskan biografi beliau menyebutkan adalah peternak itik. Ya, ada juga nama lain, Nabuttah. Buttah ini daerah nama lain. Jadi nisbah beliau adalah Battah, Ibnu Battah. Baik, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan juga Ibnu Battah adalah Ubaidullah bin Muhammad Muhammadan Abu Abdullah Al-Aqbari, Al-Uqbari, yang dikenal dengan Ibnu Battah, ia salah seorang ulama Hanabilah, kata beliau, ahadu ulama Hanabilah, walau tasanif katira al-hafilah fi fununi minal ulum. Kata Imam Nukathir, beliau ini memiliki karang-karang yang banyak, ya, di dalam berbagai bidang ilmu, ya. Semua para penulis biografi beliau sepakat, ya, bahwa nama beliau adalah Ubaidullah. Ubaidullah. Tidak ada perbedaan di karang para penulis seorang pun, kecuali dalam kitab Al-Manhaj Al-Ahmad. Al-Manhaj Al-Ahmad adalah biografi buku yang ekstrovedi ulama-ulama Hanabilah, juga ulama Hanabilah biografi mereka, ditulis oleh Al-Ulaini. Di sini dinamakan oleh beliau itu Abdullah. Ini kekeliruan, disebut apa, ini adalah kekeliruan, ya, bahwa mungkin apa, ya, imam kekeliruan ini datang daripada yang menasakh, orang yang menulis kembali maktutatnya, ya, memperbanyak maktutat tersebut, salah karena mirip Ubaidullah dengan Abdullah. Baik. Oleh sebab itu pentahkik kitab Al-Manhajul Ahmad menyebutkan, yaitu Syekh Muhyiddin menjelaskan bahwa penulis kitab Al-Manhajul Ahmad menamai itu yakni Al-Ulaini, menamakan bahwa namanya yang benar adalah menamakannya Abdullah, yang benar adalah Ubaidullah. Sebenarnya dalam beberapa kitab yang menulis biografi beliau, Al-Lubab dalam kalimat Al-Batti, kemudian Syaratul Dhahab karunya Zahabi, Tabaqat Hanabilah Ibn Ya'la, dan Mustakhsar Mukhtasar Tabaqat Hanabilah, Wanihayah Bidayah Ibn Kathir, dan Ibar karangnya Zahabi, Al-Muntazim karang Ibn Jauzi, wa Tarikh Al-Baghdad karang Khatib Baghdadi, semua menyebutkan nama beliau adalah Ubaidullah. Baik, kemudian waqad wafaqa Ulaimi ghairahu min al-mutajibin ala anna kunyatu Ibnu Batta adalah Abu Abdullah. Ya. Maka dari sini juga menunjukkan kekeliruan dari Ulaimi tadi menyebutkan namanya Abdullah Abdullah karena kunyanya Abdullah, dan sangat jarang orang namanya sama dengan kunyanya gitu. Kemudian setelah itu disebutkan tentang biografi beliau, bahwa beliau adalah nasab beliau. Beliau adalah itu namanya Abdullah tadi. Kemudian dijelaskan kritisi terhadap kesalahan dari penulis kitab Al-Manhajul Ahmad. Ya. Kemudian kemungkinan salah ini disebutkan oleh para ulama karena antara Abdullah dan Ubaidullah itu sangat dekat ya cara penulisannya. Ya. Atau kemungkinan bahkan mungkin kesalahannya itu datang dari orang yang disebut nasikh, ya, orang-orang yang memperbanyak tulisan maktut atau manuskripnya, yang mengulang kembali menulis manuskrip, sehingga mungkin kealpaan atau ke apa namanya kesalahan dari para nasikh tersebut. Baik. Buktinya di dalam kasidah punya Ibn Abi Dawud Sistani menyebutkan qasidah di sana, ya, wa dzakara qad rawaha anhu Ubaidullah al-Faqih. Nah, ini menunjukkan Al-Ulaimi juga menyebutkan di sini, ya, ketika beliau menyebutkan Ulaimi ini pada satu kali lain ketika menyebutkan biografi Ibnu Abi Dawud As-Sistani, Ibnu Abi Dawud anak dari Ibnu Abi Dawud As-Sistani, anak dari Imam Abu Dawud yang memiliki Sunan Abi Dawud. Itu ketika itu beliau menukil qasidahnya Ibnu Abi Dawud dalam Aqidah. Setelah itu beliau menyebutkan ini ada diriwayatkan, ya, qatwa Ubaidullah, dan qasidah ini telah diriwayatkan oleh Ubaidullah Al-Faqih, yang dimaksud adalah Ibnu Battah. Jadi beliau benar dalam kitab Al-Ahmad, kitab Al-Manhajul Ahmad keliru menyebutkan nama, tapi dalam kitab beliau yang lain itu ketika menyebutkan atau di tempat yang lain dalam kitab yang sama ketika menyebutkan biografi Ibnu Abi Dawud, setelah menyebutkan kesidahnya, bahwa kesidah ini juga dinukilkan atau diriwayatkan oleh Ubaidullah Al-Faqih Ibnu Battah. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sebetulnya benar namanya Ubaidullah, mungkin kesalahan dari nasikh pencatat daripada manuskrip yang mungkin kekeliruan di situ. Baik, yang mana muqaddimah dari qasidah Ibnu Abi Dawud itu adalah menjelaskan akidah Ahlus Sunnah Jamaah juga. Jadi yang Ibnu Battah juga mengambil faedah dari kitab dari qasidah ini. Qasidah sangat bagus dengan qasidah Ha'iyah. Jadi banyak sudah syarah oleh para ulama yang juga menjelaskan tentang atau qasidah bahasa kitanya itu syair, ya, dalam bentuk syair abyad, ya, bait-bait syair yang disusun dalam materi akidah. Nah, sangat indah sekali mukadimahnya, di antara ungkapan dari Ibnu Abi Daud ini menyebutkan tamassak bihablillahi wattabi'il huda, berpegang teguhlah dengan agama Allah dan ikutilah petunjuk, wala taku bid'iyan, jangan engkau menjadi orang yang melakukan bid'ah, la'allaka tuflihu, semoga engkau orang-orang yang beruntung. Baik, kunyah dan nasabnya telah kita jelaskan tadi. Kunyah beliau adalah semua penulis biografi beliau menyebutkan adalah Abu Abdullah. Kemudian nasab beliau juga tidak ada perbedaan dinisbahkan kepada ya Uqbarah dan Battah. Akbaro adalah tempat Al-Akbari adalah daerah tempat beliau lahir, itu desa tempat beliau lahir, dan Baktoh adalah nama dari salah seorang kakek beliau, ya. Nah, berkata Ibn Athir menyebutkan Al-Akbari bidhammi ain, ya, u, ya, wa sukun al-kaf, al-aq, ya, wa fath al-ba, Akbari, ya, fath al-ba muhada. Kemudian ini nisbah kepada Uqbarah, yaitu Salatu Bulaidah, kampung kecil ala Nahri Dajlah, di pinggir Sungai Dajlah, Sungai Tigris, yaitu Fauqa Baghdad bi Asyr Farasikh, itu dia arah agak lebih tinggi dari dataran tinggi dari daerah Baghdad, jaraknya sekitar 10 farasikh. Farasikh ini apa ukuran kilo, ya, kita kurang tahu pasnya 9 kilo berapa kilonya, ya, sekitar mungkin 10 kilo atau 20 kiloan lah. Kharaja minha jama'atun min ulama, jadi juga menunjukkan bahwa daerah ini, daerah Al-Akbari ini, Akbaro ini adalah juga kampungnya para ulama. Banyak ulama-ulama yang lahir di daerah sini. Di antaranya adalah Abu Al-Ahwas Muhammad ibn Haytham bin Hammad ibn Waqid Al-Thaqafi Al-Akbari. Nah, di antara ulama, nama ulama. Dan juga Abu Abdullah Ubaidullah Muhammad bin Muhammad Al-Hamdan Al-Akbari Al-Ma'ruf bin Battah. Nah, Al-Imam Al-Musannif Al-Hambali, seorang ulama pengarang kitab dari mazhab Hambali. Baik. Dan dinisbatkan kepada kakeknya Ibnu Battah, itu salah satu kakeknya, ya, Battah, fa yuqalu lahu Al-Batti. Al-Batti bi fathhi ba muwahhada. Ya. Batok maksurah, di bawah baris toknya. Itu nisbah kepada Batok, yaitu lakab sebagian salah seorang dari salah seorang dari kakeknya, ya. Al-Muntasu ilaihi wa ila ba'id Bat, ya, dan juga menyebutkan ima dia yang disebutkan situ dia penjual itik atau peternak, ya. Baik, kemudian kampungnya adalah tadi sudah sebutkan beliau lahir di kampung Akbaro, ya. Akbaro. Kemudian tadi sudah kita jelaskan jaraknya antara Baghdad sekitar 15 kiloan atau dari antara 10 sampai 20 kiloan. Nah. Kemudian dinisbahkan juga kepada ini dengan nisbah yang lain, Akbarawi, ya. Jadi disebutkan Akbarawi, ya. Ada satu nisbah yang lain kepada ini. Ini banyak ulama-ulama di antara sini Ibnu Burhan, Abdul Balqa An-Nahwi, ya. Bahwa di antara mereka menjelaskan nisbah kepada kampung tersebut. Kemudian keluarganya, bagaimana keluarganya? Orang tua dari Ibnu Battah ini, ya, Abu Abdullah Ibnu Battah ini adalah dari kalangan para ulama. Ya. Juga haddatsa anhu jama'atun min ulama. Banyak ulama juga belajar kepada orang tuanya. Sebenarnya disebutkan As-Safadi dalam babnya ketika menjelaskan tentang terjemahnya dalam kitab beliau As-Safadi, yaitu Al-Wafi wal-Wafayat nomor 87, ya, Ibnu Battah walid Ubaidullah Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad. Jadi adalah, ya, Ibnu Battah, kata beliau, adalah bapak dari Abdullah, yaitu Ibnu Battah yang sedang kita sebutkan biografinya, yaitu Hamdan Abu Bakar. Jadi kunya orang tuanya Abu Bakar Al-Akbari, yaitu bapak walid Ubaidillah Al-Faqih Sahib Musanafat, yang memiliki banyak tulisan. Yang mana ayahnya ini memiliki murid, diantaranya adalah Abdullah bin Walid bin Jarir ghairuhu, ya. Dan juga termasuk yang menjadi muridnya adalah anaknya sendiri, yaitu Ibnu Battah yang sedang kita bahas biografinya. Adapun kakeknya yang paling tinggi, ya, yang tingkatannya adalah itu Utbah bin Farqat, yaitu sahabat Nabi SAW. Sebenarnya yang disebutkan dalam terjemahan kita-kita membahas biografi para sahabat seperti Usudul Ghabah, ya, karangan Nasir, dan Isabah karangan Hajar, Tabaqatul Kubra karangan Musa'ad, dan Isti'ab karangan Abdul Bar, ya. Kemudian Tajrid Asma' Sahabah karangan Imam Az-Zahabi, dan juga Imam Ibnu Hajar dan Fathul Bari juga menyebutkan kakek beliau yang paling tinggi itu adalah Farqat, ya, tadi Uqbah bin Farqat adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dan hal ini dijelaskan Ibn Abil Bar, ya, tentang biografi kakek beliau. Juga Ibn Athir saya sebutkan tadi bahwa, ya, dijelaskan oleh Ibn Athir bahwa Farqat bin Sa'ad bin Rifa'ah yaitu dari Bani As-Sulaim As-Sulami, ya. Kemudian ibu dari Utbah bin Farqan adalah Aminah binti Umar bin Al-Qamah, jadi Ibn Al-Muttalib. Ibn Al-Muttalib adalah saudara Al-Muttalib, saudara dari Hashim, kakek dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib. Nah, pamannya Al-Muttalib ini yang mengambil Rasulullah SAW ke Madinah waktu Rasulullah SAW masih remaja, ya. Nah, Muttalib ini punya anak namanya Al-Qamah. Ini Al-Qamah, ya. Kemudian Al-Qamah punya anak Umar, dan Umar punya putri namanya Aminah. Itulah apa nama orang tua dari Uqbah bin Farqad, dari kakek daripada Ibnu Battah ini. Ini yang ingin dijelaskan. Baik. Lanjut, ya. Disebutkan oleh Imam Zahabi bahwa beliau pernah dikirim oleh Umar bin Khattab ketika memerangi membuka apa namanya waktu perang Al-Qadisiyah atau menaklukkan kekuasaan Persia, dan beliau sempat menjadi amir atau menjadi pemimpin di Mosul. Wa kana syarifan, kata Imam Zahabi, orang yang sangat mulia terhormat, dan juga ikut perang Khaybar bersama Rasulullah SAW. Ya, dan dia punya, setelah dia dikirim oleh Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia, dan beliau tinggal di daerah Mosul, yang Mosul itu sampai sekarang terkenal di Irak, ya, daerah Irak sampai sekarang adalah daerah Al-Sunnah Mosul ini. Itu dia punya rumah di sana dan juga punya masjid, ya, dan di sanalah beliau terakhir dari hidup beliau, dari kakek daripada Ibn Battah ini, dan pada akhirnya yaitu Ibn Battah tinggal di daerah Uqbara di pinggir sungai Dajlah atau Tigris. Kemudian banyak sekali di sini disebutkan tentang biografi beliau, tentang susunan daripada garis keturunan beliau. Yang penting yang jelas, beliau adalah ada yaitu cucu dari seorang sahabat Nabi SAW, ya, namanya adalah Utbah bin Farqad, ya. Kemudian kapan lahir Ibn Battah? Beliau lahir pada hari Senin, yaitu tanggal 5 dari bulan Syawal tahun 304 Hijriah. Tanggal 5 Syawal dari 304 Hijriah. 304 Hijriah, jadi awal abad ke-4 Hijriah berarti. Ya. Dalam ini disebutkan oleh para ulama yang menulis tentang biografi beliau. Ya, baik Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Muntazim, Ibnu Asir di kitab Al-Kamil, Tarikh, kemudian juga Al-Ulaimi dan kitab Al-Manhajul Ahmad, dan bahwa beliau lahir di hari Senin tanggal 5 di bulan Syawal tahun 304 Hijriah. Baik. Kemudian, ya. Setelah itu disebutkan dalam terima beliau bahwa beliau sendiri ya. Adapun beliau berkembang beliau pertama sekali belajar dari orang tuanya, ya, orang tuanya tadi kita sebut salah seorang ulama, tarbiyatan salihah dengan pendidikan yang baik, sampai beliau khatam Quran. Khatam Quran biasanya itlak oleh para ulama adalah hafal Al-Quran. Kemudian setelah itu orang tuanya mengirim ke Baghdad untuk mengikuti kajian hadis dalam usia yaitu 10 tahun atau 12 tahun. Ya, ada yang menyebutkan dalam usia antara 10 sampai 12 tahun beliau sudah disuruh oleh orang tuanya untuk belajar ke Menumani'. Menumani' ini punya apa namanya? Mu'jam Menumani', yang punya kitab, ya. Hadis Mu'jam Menumani'. Nah, dia disuruh oleh orang tuanya yang tadi jaraknya ya sekitar 15 kilo atau 20 kilo dari kota Baghdad, dari kampungnya. Itu sudah disuruh orang tuanya usia maksimal 12 tahun waktu itu, beliau belajar langsung ke kajian hadis. Itu gurunya adalah, syekhnya adalah Ibn Mani'. Nah, yaitu fi nafarin khasa fi muddati asyati ayyam au akal aktar. Jadi beberapa orang khusus belajar ini ke Ibn Mani' ini, yaitu hanya sekitar 10 hari, ya. Kemudian dia mendengar, ya, mu'jam Ibn Mani' dari Ibn Mani' itu. Hadil kisah tadulu ala anna'ahu bada sama'al hadis. Dan di sini menunjukkan kisah beliau ini, ya, bahwa apa nama beliau belajar ilmu hadis sejak kecil dalam usia masih 12-an tahun tadi kita maksimal, ya, bahwa dari kecil beliau sudah belajar ilmu agama terutama ilmu hadis. Nah, dan juga Ibnu Imad menyebutkan dalam kitab Syarah Dhahab, ini bukan Dhahab ya, Ibnu Imad adalah karang punya Syarah Dhahab dan Ibnu Imad, bahwa Ibnu Battah itu dalam umur usia 15 tahun sudah memberi fatwa, sudah menjadi seorang yang diminta fatwanya oleh para kaum muslimin dalam usia 15 tahun. Nah, ini tentu menunjukkan bagaimana ketinggian ilmu beliau. Dalam usia 12 tahun tadi sudah beliau sudah belajar hadis. Kembali kita ingatkan kepada orang tua dan kepada adik-adik kita betapa ulama-ulama dulu tidak ada istilahnya usia kecil ada usia untuk kesempatan untuk main-main game, untuk berleha-leha, untuk selalu banyak piknik atau kemana-mana, tidak. Saya lihat para ulama kita dari kecil mereka adalah sudah dididik untuk memiliki tanggung jawab, bagaimana membangun umat ini dengan cara mereka dari kecil sudah fokus menuntut ilmu, tidak membuang waktunya untuk apapun saja kegiatan-kegiatan yang kurang penting, ya. Nah, itu di antara bagaimana beliau awal-awal cerita beliau menuntut ilmu dan bagaimana kemampuan ilmu beliau, ya. Jadi dari situ disebutkan bahwa menunjukkan kemampuan beliau dalam ilmu dalam usia 15 tahun tadi sudah beliau sudah orang yang dianggap sebagai mampu memberikan jawaban-jawaban ilmu agama. Jadi minta fatwanya oleh para kaum muslimin saat itu. Ya. Kemudian bagaimana setelah itu lanjutan perjuangan beliau menuntut ilmu? Ya, beliau setelah itu adalah di antara kekhususan umat Islam ini adalah ulama-ulamanya yang melalang buana mencari ilmu. Jadi sini luar biasa di mana Islam sangat motivasi umatnya untuk mencintai ilmu dan itu sudah terlihat nyata dalam sejarah kehidupan para ulama kita. Mereka mencari ilmu ke berbagai kota daerah Islam yang ada saat itu di mana ulama-ulama terdapat di daerah tersebut. Baik ke Syam, Mesir, ya, dan kemudian Kufa, Basra, Baghdad, kota-kota Madinah, Makkah dan seterusnya. Baik. Kemudian, ya, di mana Ibnu Battah pada ulama-ulama pada umumnya pada abad ke-4 Hijriah ini itu sangat terkenal dan ihla ilmiah adida fi hadzal qarn, yaitu berkelana menuntut ilmu itu satu budaya yang sudah familiar di kalangan mereka saat itu, ya, biasa, ya, pergi ke mana-mana untuk menuntut ilmu. Ini juga motivasi, ya, bagi para adik-adik, ya, agar tidak hanya menuntut ilmu dekat dengan orang tua tapi juga harus mencari ilmu, itu harus berkorban dan pergi ke berbagai tempat. Kemudian beliau menuntut ilmu ke berbagai daerah-daerah Islam yang di sana di banyak ulama-ulama yang masyhur. Beliau pergi ke Mekah, Syam, Basra dan juga Suwur, ya. Dan lain daripada ulama negeri-negeri yang di sana menyebar ilmu hadis, ya. Ulama-ulama yang menjadi tokoh-tokoh dalam ilmu hadis, ya, beliau belajar kepada mereka. Baik tadi disebutkan daerah yang beliau kunjungi adalah Syam ataupun Makkah, Madinah dan seterusnya. Kemudian Khatib Baghdadi menyebutkan dalam tarikh Baghdad, safara al-kathir ila al-Basrah wa Syam wa ghairihima min al-buldan. Kata Khatib Baghdadi menyebutkan tentang biografi Ibnu Battah ini, jadi banyak sekali dia berpergian, ya, banyak sekali dia berpergian ke daerah Basra dan Syam dan lain keduanya dari negara-negara dari kota-kota Islam saat itu, ya. Dan juga Sam'ani menyebutkan dalam kitab Ansab, haddatsa an jama'atin katsira. Jadi Imam Ibnu Battah ini adalah memiliki riwayat dari ulama yang begitu banyak, baik dari Iraqiyin, dari ulama-ulama Irak wal ghuraba, ya, wa safara ila Basra untuk ilmu ke Basra wa Syam daghirihima dari berbagai daerah-daerah Islam. Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh Abu Ya'la dalam kitab beliau Tabaqatul Hanabila, bahwa Ibnu Battah ini adalah melakukan perjalanan ke Mekah, ya, Suhur wal Basra dan lain demikian dari kota-kota Islam. Baik. Kemudian para ulama-ulama yang menyebutkan biografi beliau seperti juga Imam Dhahabi menguatkan hal yang sama, ya, di mana dalam kitabnya Syarat Numbara Imam Zahabi juga apa namanya menyebutkan guru-guru beliau, ya, menyebutkan guru-guru ilmu batwa ini hampir sama sejumlahnya dengan apa yang disebutkan oleh Khatib Baghdadi, ya. Tetapi rincian daerah-daerah yang dikunjungi oleh batwa secara rinci tidak disebutkan, ya. Tetapi masdar-masdar atau sumber-sumber biografi beliau bahwa melalui guru-gurunya yang begitu banyak menunjukkan bahwa Ibnu Battuta ini orang yang sangat banyak melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Wasi ar-rihlah li talabil ilmi. Yaitu di mana beliau memulai rihlahnya menuntut ilmu dari usia saat masih remaja sampai usia tua. Jadi maka beliau berjumpa dengan min masyair ulama al-amsar, ulama-ulama besar dari berbagai kota daerah Islam yang hidup di masanya, baik dari kalangan ahli fikih maupun ahli hadis, ya. Kemudian setelah beliau menuntut ilmu ke berbagai kota Islam, bertemu dengan banyak ulama-ulama besar, beliau kembali ke negerinya. Dan ini juga sesuatu faedah, ya, bagaimana Allah SWT makan al-mu'min yang firukafatan walau nafar min firkan ta'ifatun yatafaqaw fid din. Ya, tidak semua orang itu harus pergi berperang dan jihad, tapi bagaimana kalau ada sekelompok orang pergi untuk ilmu kemudian kembali kepada kaumnya, ya, liyunzurukum la'allam yarji'un, untuk memberi peringatan kepada kaumnya dan mereka mudah-mudahan mereka mendapat pelajaran. Dan ini dilakukan Ibnu Battuta, ya, setelah beliau membekali diri dengan ilmu, lazamal uzlah muddatan tawilah, beliau mengasingkan diri dalam masa yang cukup panjang, lama sekali, ya. Dalam usianya itu sangat lama, ya. Setelah itu dia tidak lagi keluar kemana-mana. Waktu nafsil iftiat anin nasi, menjauhi manusia. Maksudnya bahasa menjauhi manusia. Wa ada mukhalat tatabihim, dan tidak mencampuri, tidak bergaul secara bebas yang manusia. Bukan berarti beliau semua sekali putus dengan manusia, tidak. Karena beliau juga melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Disebutkan dalam biografi beliau adalah orang sangat tegas dalam setiap kemungkaran beliau cegah. Ya, jadi maksudnya uzlah ini beliau tidak terlalu banyak mencampuri urusan-urusan, ya, sosial politik saat itu. Itulah hasilnya. Kama dzakar dzalika anhu kullu, yang sebenarnya disebutkan tentang hal itu oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazim, juga Khatib Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, dan juga Imam Zahabi dalam Syiar Al-Mara menyebutkan bahwa beliau, mereka ini mengkisahkan bagaimana hidupnya Ibnu Battuta setelah selesai memelang buana ke berbagai negara kota-kota Islam untuk menuntut ilmu. Jadi dia mengasingkan diri fokus untuk menulis dan mengajarkan ilmunya. Baik. Di sini Khatib Baghdadi meriwayatkan hadis ini Abu Hamid Ad-Dalwi, "Lamma raja Abu Abdullah Ibnu Battuta min ar-rihlah, takala Abu Abdullah Ibnu Battuta selesai dari perjalanan untuk ilmunya, lazama baitahu 40 sana." Dia tetap di rumahnya selama 40 tahun. Subhanallah. Barangkali gambaran kehidupan, karena memang suasana politik di masa beliau, kalau kita kemarin bicara tentang lama masa kekuasaan Al-Qadir Billah, telah kita jelaskan bagaimana Al-Qadir Billah ini kekuasaannya sudah mengecil dibandingkan kekuasaan-kekuasaan pendahulunya. Kemudian juga di masa dia sudah kuat, yaitu Bani Fitmiyah di Mesir, ya, Al-Ismaili, ya, ya, negara Syiah Rafidhah, kemudian Batiniyah, dan juga di daerah apa namanya Afrika, bagian Afrika sana, Maroko, Tunis dan Tunisia dan Aljazair, Algeria, daerah-daerah Afrika itu juga berkembang di sana hal yang sama. Jadi banyak sekali perpecahan-perpecahan politik, suasana politik yang sangat gaduh dan kacau balau di zaman beliau, sehingga beliau sangat jauh menjauhi hal itu semua. Jadi 40 tahun lamanya palam yura kharijan minhu fi suqin, enggak pernah dilihat di pasar. Wala ru'ya muftiran illa fi yawmi adha wal yawmi al adha wal fitr. Dan bagaimana beliau rajin beribadah, ya, beliau itu hanya dilihat berbuka pada saat Idul Fitri dan Idul Adha saja. Wa kana amaru bil ma'ruf, sangat tegas, ya, sangat tegas dalam menyuarakan kebenaran, memerintahkan untuk berbuat baik yang ma'ruf. Walam yablughu khabar munkarin, dan tidak ada satu berita sampai kepadanya tentang kemungkaran, illa ghayyarahu, kecuali dia pergi untuk mencegah dan melarang perbuatan mungkar tersebut. Jadi di sini terlihatan walaysa anil qaul anil muzalamati min wata li baitihi inqita'a tamanin nas. Jadi di sini kelihatan, yaitu mengasingkan diri yang dilakukan Ibnu Battuta bukan berarti dia sama sekali tidak bertemu manusia. Bukan begitu maksudnya. Karena dengan dalil bahwa mereka, beliau adalah orang yang amaran bin ma'ruf, orang yang sangat apa namanya, bersemangat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian wa maful uzla idza kana indahum, yakni adam khaut fil fitnah. Jadi sebetulnya pemahaman uzlah yang dimaksud di sini adalah menurut mereka adalah tidak ikut mencampuri perkara-perkara fitnah awal istirahat fi wadha'il hukum, atau ikut dalam urusan jabatan-jabatan negara. Jadi itu, jadi menjauhi itu sama sekali. Tidak mau sibuk dan sibuk repot dengan fitnah-fitnah yang menyebar tentang politik, ya, dan ataupun tentang hal, dan tidak mau ikut campur dalam urusan-urusan jabatan ataupun kedudukan yang dalam segi kekuasaan. Dan ini juga ibrah bagi para ulama. Ketika di kekuasaan itu adalah benar-benar ya, tidak akan mungkin dilakukan perubahan, ya, ulama harus menimbang mana yang baik bagi dia. Apakah dia lebih fokus untuk memperbaiki umat? Karena kalaupun dia masuk ke dalam gelombang politik yang begitu dahsyat, lebih dahsyat dari gelombang tsunami, dia hilang, tenggelam. Dia enggak dapat buat apa-apa. Ya, bahkan dia menjadi sebuah alat untuk legitimasi pembenaran terhadap perbuatan-perbuatan zalim dilakukan oleh penguasa. Maka di sini juga kenapa para ulama-ulama sangat tegas kadang-kadang dalam menghindari berjauhi jabatan-jabatan kekuasaan, ya, adalah untuk menjaga agama dan menjaga umat, dan jangan mereka menjadikan tameng oleh penguasa-penguasa yang zalim untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Nah, ini juga perlu diwaspadai, ya, karena bukan sekarang, bukan yang akan datang, sudah selama di mana para penguasa-penguasa itu selalu menjadikan ulama itu sebagai umpan untuk menarik simpati, ya, masyarakat kepada kekuasaan mereka. Ini bukan perkara yang baru dan perkara yang asing, tapi ini adalah di mana penguasa-penguasa untuk mencari simpati daripada kaum muslimin itu biasanya memperalat ulama untuk bergabung dengan kuasanya. Tapi setelah ulama ini tidak diberi wewenang, ya, untuk berkata sesuai dengan ilmunya, itu masalah. Maka Ibnu Battah ini menghindari sama sekali, tidak mau menjabat, ya, dan tidak mau campur dengan fitnah-fitnah yang sedang bergejolak dalam masalah politik. Walaupun kita ansharin ilmi bainatulab, juga bukan berarti beliau menghindar menyebarkan ilmu di antara murid-murid para penuntut ilmu, tidak. Jadi bukan maksud uzlah itu beliau menyendiri-sendiri di rumah, itu bukan. Dan uzlah sini uzlah dari kerusakan yang ada, dari pelaku kerusakan dan dari tempat yang rusak itu, dari tempat fitnah itu. Itu yang dijauhi oleh beliau. Ya, tidak mau dekat dengan orang-orang yang penguasa yang, ya, dan juga tidak mau dengan ikut dalam fitnah-fitnah, ya, yang berbau politik dan seterusnya. Jadi buktinya beliau selama 40 tahun itu beliau menulis dan juga mengajari murid-muridnya. Wa hadha huwa fa'alu Ibnu Battah fi uzlatihi. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Battah dalam uzlahnya. Dia hanya fokus menyebarkan ilmu amar ma'ruf nahi munkar, ya. Wa qad kana al-amal 'ala ifadati tullab al-'ilmi wa riwayat wa riwayat al-hadis min ahamil asbab allati dafa'a Ibnu Battah ila al-'uzlah. Jadi pekerjaan yang sangat diutamakan oleh beliau adalah memberikan faedah kepada penuntut ilmu, meriwayatkan hadis. Ini adalah sebab yang paling utama menyebabkan Ibnu Battah tadi untuk lebih banyak di rumah, menyendiri di rumahnya, walauquf ala tadris, fokus mengajar. Ini betul-betul, ya. Jadi fokus mengajar dia. Hatta la tatashattat juhuduhu fi a'radin fi aghradin ukhra, fi aghradin, jangan sampai perhatian terpecah belah mengurusi perkara-perkara yang lain. Nah, itu tusrifu an ulumihi wa talamizi, yang membuat dia lalai daripada menyebarkan ilmunya dan juga melalaikan murid-muridnya. Wah, ini sedikit agak sentilan kepada para sebagian ustaz, ya, yang dia punya murid, yang dia punya pondok, tetapi juga suka melalang buana kemana-mana, pondok terbengkalai, dakwah di luar juga tidak terkendalikan. Nah, ini juga jangan sampai begitu. Ikhwatul Islam azzakumullah, mohon maaf ada sedikit permasalahan teknis sehingga Anda pada saat menyimak kajian ini mengalami gangguan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio dan TV Roja. الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رجاء TV saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatul Islam, kami telah tersambungkan kembali dengan Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala. Kita akan kembali melanjutkan kajian ilmiah yang sempat terputus pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal mazkuran ya Ustaz. Baik, permisa dan pendengar rahmati Allah SWT, kembali kita lanjutkan. Kemana tadi sambungannya adalah bahwa beliau maksudnya menyingkirkan diri dari manusia bukan berarti benar-benar melepas amar ma'ruf nahi munkar dan tidak menyebarkan ilmu, bukan. Berarti bukan sendiri di rumah, tidak. Arti lebih fokus kepada ilmu beliau, menyebarkan ilmu dan mendidik murid-murid beliau. Ya, ya, untuk menghindari agar perhatian beliau tidak terpecah dalam menyebarkan ilmu dan juga mengajar murid-murid beliau. Nah, ini diantara yang menyebabkan tadi satu pelajaran bagi kita katakan ini juga satu pelajaran bagi kita para dai yang memiliki markas, ya, lebih fokus hendaknya memperhatikan tempat dia bertugas, tempat dia membangun dakwahnya, mencetak kader-kader umat. Nah, ya, jangan sampai urusan-urusan hal yang lain membuat dia melalaikan murid-muridnya. Ini barangkali kita lihat mana minubattah benar-benar fokus mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Warumakana yadfa'uhu ila dhalika ruhu tadayyun al-ghalib 'alai, dan juga di antara hal yang memotivasi beliau untuk tidak terlalu banyak di tengah-tengah ngurus urusan masyarakat, artinya bercampur dengan masyarakat luas. Ya, lebih banyak di rumah menyampaikan ilmu beliau atau di pondok beliau atau di masjid beliau, adalah sifat beliau orang yang tadayyun, rajin beribadah. Ya, beliau adalah orang rajin berpuasa, qawaman, ya, beribadah salat, ya. Wa ma'rufan bin nusuki wal ibadah. Beliau sangat terkenal dengan di ibadah. Ini mudhabato ini. Nah, ini sesuatu kelebihan beliau. Wa rubbama kana aidan, di antara alasan juga mengapa beliau begitu sangat menahan diri, ya, adalah menyebutkan beliau kepada uzlah ini, mengasing di rumah beliau, ya, masya'a minal madhalim ala aidi salatin, yaitu tersebarnya kezalim-kezaliman dari pada masa beliau, ya, kezalim dari penguasa. Kemudian hatta lanju minha ulama, tadi sampai sulit ada ulama yang bisa selamat fitnah tersebut. Ya, emma ikut dalam dalam gelombang kezaliman, emma dia orang yang menjadi korban, emma sebagai pelaku. Nah, panajan binafsihi fi uzlati, dia ingin menyelamatkan dirinya dengan cara menjauhi itu semua dengan uzlah. kami dua ala dzalika marahu tilmizu Ibnu Syihab. Nah, hal ini disebutkan Ibnu Syihab qailan. Dakhaltu ala Abi Abdullah, Ibnu Syihab menyebutkan tentang kenapa gurunya mengasingkan diri di rumah gitu atau tidak banyak apa namanya adalah di tengah apa namanya itu mengikuti artinya tidak banyak bergaul di luar lah istilahnya begitu. Jadi pada suatu hari Ibnu Syihab masuk menemui Abu Abdullah ni Ibnu Battah ya baina isya'aini di antara maghrib dan isya. Wa mutawarin dan dia bersembunyi. Faqala li ishrab ma'al bir. Kata apa? Beliau kepada pada Ibnu Battah berkata kepada Ibnu Syihab, minumlah air dari sumur. Wa kana qad ikhtafa li amri ta li amrin tagha. Beliau bersembunyi, beliau menyembunyikan diri beliau karena ada masalah yang begitu apa namanya? Tagha, berlebih-lebihan urusan dari penguasa. Wa adunu min sultan, yaitu beliau tidak mau ya ikut atau terlibat dalam suasana politik saat itu ya, ataupun beliau mungkin diincar oleh penguasa karena beliau menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi beliau menyembunyikan dirinya. Wadafa ilayya kitabul uzlah. Kemudian kata Ibnu Syihab, dia setelah itu memberikan padaku kitab yang ditulis tentang uzlah itu. Kemudian waqad alafa Ibnu Battah mu'allafatihi al-ilmiyah, dan di samping beliau mendidik murid-muridnya dan juga menulis kitab-kitab di dalam selama beliau mengasingkan diri selama 40 tahun tersebut. Ya. Dan wallah kadzalika mu'tazilan lam yushghil nafsu, dan di mana beliau selalu aja fokus dengan ilmu menulis mengajar ya, tidak sibuk dengan urusan dunia ya, walam yali min amri sultan syai'an, dan tidak mau mengambil peranan dalam kekuasaan yang diberi tawarkan oleh para penguasa. Badallah mukbilan ala ta'lif, ya beliau senantiasa rajin untuk menulis wa tadris dan mengajarkan ilmu. Hatta wafahu ajaluhu, sampai dia dijemput oleh ajalnya, sampai dia meninggal. Nah itulah Ibnu Battah. Kemudian beliau ya majlis ulit tadris wa tahdis, beliau memiliki majlis untuk memberikan ilmu ya, mengajarkan hadis. Sabaqa an qulna an batal lazama uzla muda 40 sana ba'da audati min rihlati li talwil, di mana beliau setelah kembali dari belajar ilmu melalang buana belajar ilmu, setelah itu beliau fokus di rumahnya, tidak banyak kemana-mana ya, tidak ikut bergaul bebas dengan ini, dan beliau fokus mengajarkan ilmunya ya, dan para penuntut ilmu, dan untuk menulis ya, dan juga ibadah. Tiga aja kesibukan beliau, menulis, mengajarkan ilmu, ibadah, subhanallah ya. Kemudian hal ini yang diceritakan yang disebutkan oleh Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dari murid beliau Muhammad bin Abi Fawaris ya, dan juga Abu Ali An-Syab Al-Akbari. Ini Syab Bukhari murid beliau juga tadi yang disebutkan. Kemudian juga apa namanya? Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, kemudian Abdul Malik bin Umar bin Khalaf Ar-Razar. Kemudian juga Ibrahim bin Umar Al-Makki. Ini murid-murid beliau. Semua kala khatib di nihaya. Wa kulum sami'amhu bi'uqwara. Jadi murid-murid beliau ini, yang belajar ini, itu yang kita sebut Abdul Qasim Al-Azhari. Ya. Itu murid-murid beliau yang belajar, yang beliau didik di rumah beliau. Wa adadula nafariqa min talamizi akhada bi'uqwara wa firkun akhar bi'Baghdad. Jadi, disebutkan beliau setiap Jumat atau Sabtu, itu ngajar di Baghdad, di Masjid Baghdad. Ya, di Masjid Baghdad, Masjid Al-Mansur namanya. Jadi kalau tadi kita di waktu menyebutkan jarak antara Baghdad dengan kampung beliau itu ada sekitar 20 sampai antara 10 sampai 20 kilo ya. Kemudian beliau sampai mengajar di kampungnya beliau sendiri, juga mengajar di Baghdad. Nah, di antara murid-murid beliau dia adalah yang disebutkan tadi adalah yang belajar di Baghdad seperti Al-Barmuki ya. Baik, Ibnu Ya'la menyebutkan dalam Tabaqat Hanabilah, dia berkata sami'tu may yadhkur annahu kana yajlis fi majlis yaumil jum'ah mutawajjihan ila al-qiblah wa an-nasu baina yadayhi wa kana ya yatalattisu bi izari murabba'an ala ra'si. Jadi beliau membalut kepala beliau dengan apa namanya, dengan izar ya. Kemudian apabila beliau melihat sesuatu yang tidak baik dalam majlis beliau, yakni beliau mengajar hari Jumat ya, beliau menghadap ke kiblat, arah kiblat, dan muridnya menghadap ke beliau. Nah, kalau melihat muridnya ada yang tidak perhatian, ya, Fa'aluhu ma'istangkar sya'an yadhar min halakatihi. Ada hal yang tidak beliau lihat, hal tidak fokus muridnya. Min hadithin, ada yang bicara. Au nahi, atau yang lainnya. Fayumi, ya, fayakul. Dia begini, nundukkan kepala. Dia negur muridnya, ahsinul adab. Gitu. Beliau tidak melihat kepada orang yang tegur. Subhanallah, ini juga adab. Masya Allah, ini juga kita temukan dari sebagian masyayikh. Kalau dia menegur, kita-kita yang di majelis ada yang tidak fokus dalam menyebarkan, syekh melihat ke kitab yang sedang dipelajari, lalu menegur, ya, isma'u, intabihu. Tapi beliau tidak melihat kepada orang yang melakukan keributan di majelis. Ini juga adab seorang guru, ya. Bagaimana teori guru dalam menasihati biar muridnya tidak merasa malu dengan teman-temannya. Jadi di sini juga Ibnu Battah begitu, Fayumi. Jadi Ibnu Battah juga begini, lalu dia sebutkan, dia berkata, ahsinul adab. Perbaiki adab. Ya. Fayahtashimun nas dalika yang kufu. Jadi orang-orang pada segan, ya, dan mereka berhenti. Ya, biasanya dia ditegur demikian. Ya, ada sedikit keributan di majelis, beliau begini, ahsinul adab. Gitu kan. Kalau masyarakat yang punya wibawa, kita kadang-kadang juga agak terkaget kalau menyebutkan, ya kan. Tapi masyarakat biasanya adabnya begitu, tidak melihat kepada orang yang sedang berbicara demi bagaimana untuk menjaga juga harga diri dia di hadapan teman-temannya. Masyarakat melihat begini ke kitab gitu, belum intabihu, ismau gitu. Jadi ini satu adab juga bagi guru di kelas, ya, bagaimana menasihati murid yang mungkin agak nakal sedikit, dijaga perasaannya, dijaga juga bawahnya apa, diri, apa namanya itu, harga diri di hadapan teman-temannya. Cara menegur ini, ya, ini memang belajar ke para ulama itu tidak sekedar mengambil ilmu, tapi kita juga mendapat praktek langsung bagaimana ulama itu menerapkan ilmu-ilmunya di dalam keseharian. Nah, ini juga penting sebetulnya. Maka oleh sebab itu pendidikan karakter itu tidak bisa didapat melalui belajar online, ya. Jadi karakter tidak mungkin dengan belajar online, ya. Belajar online muridnya bisa sedang selah-leha, tidur-tidur, dengarkan, ya, bisa macam-macam. Tapi kalau di masjid ilmu tidak, itu di adab, diajar bagaimana mendengar, menulis dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya jadi metode pendidikan online ini untuk sebagian ilmu mungkin cocok, tapi untuk sebagian ilmu yang karakter ilmu agama khususnya itu kurang pas, ya. Karena harus lebih apa namanya ditekankan mungkin dalam maksudnya dalam usia dididik, ya, masuk usia dididik, kurang pas kayaknya kalau online. Tapi kan kondisi yang memaksa kita sekarang belajar online. Tapi kalau dia sudah sebagai seorang yang berilmu, seperti para asatiz, kemudian umpamanya dengan jarak jauh para masyayikh belajar, ya, alhamdulillah juga, ya, akan perhatikan lebih baik pertinya tentunya. Tapi maksud dalam usia-usia yang mereka butuh perhatian didik yang lebih serius, kurang pas dalam menggunakan media online. Kemudian beliau kadang-kadang musafir ke Baghdad, urwa makan adalik ya tadris bijami' Mansur. Jadi sana beliau mengajar untuk di Masjid Al-Mansur, ya. Cuma riwayatkan Ibnu Ya'la dalam tabaqatnya dari Ibnu Syihab juga murid beliau, ya. Aku melihat Abu Abdullah bin Battah salat Jumat di Baghdad, ya. Di Masjid Mansur, wa khara ba'da salat fa masya fi sahan alladhi li mimbar. Kemudian keluar setelah salat dan dia keluar di belakang mimbar, ya. Faqala an-nasu fi ruwaqi wa ma yalihi. Jadi orang-orang manggil Ibnu Battah, Ibnu Battah, ya. Dia beliau keluar gitu ketika selesai berdiri salat Jumat, orang-orang banyak lihat ke arah kemungkinan atau di belakang. Dan orang-orang di belakang-belakang lihat, wah, itu Ibnu Battah, Ibnu Battah, maksudnya itu ulama, syekh-syekh gitu kan. Datang mereka yahrauni ilaihi, mereka ngejarnya untuk bertanya belajar itu. Tapi hadil majalis allati kana yaqidu Ibnu Battah tama kana ulama wa talabatul ilmi min riwayah anhu wa intifa' bihi. Dari majlis-majlis inilah para ulama, para penuntut ilmu dapat mengambil faedah daripada Ibnu Battah. Ibadah dan takwanya, ya. Ibnu Battah adalah seorang imam yang fadilan, rajin beribadah, subhanallah, ya, bertakwa, mujabud doa, dakwah. Yaitu dakwahnya makbul, ya, sering, ya, ini zahidan, orang yang zuhud di dunia, abidan ali ibadah, salihan, sawaman, ya, rajin berpuasa sunnah, qawaman, rajin qiyamul lail, mutamassikan bisunnah, ya, amilan biha, orang berteguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah, kana amiran bil ma'ruf, orang yang tegas dalam menegakkan kemakruhan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, nahian anil munkar, mencegah dari yang munkar, asna alaihi bikuli dzalika ghairu wahid min ahli ilmi. Hal ini disampaikan oleh banyak ulama tentang kepribadian Ibnu Battah ini. Ya, ini di antara sifat-sifat beliau, ya, Ibnu Battah ini. Tentu hal ini bagi kita para penuntut ilmu, para duat, para ustaz, itu sebagai pelajaran bagi kita bagaimana para ulama mengamalkan ilmunya. Demikianlah para murid-murid, ya, mereka mendapat pelajaran juga hendaknya bagaimana harus mengamalkan ilmu, ya, bagaimana menyikapi seorang ulama. Kita lihat tadi, ya, bagaimana kalau beliau sudah mulai mendehem, artinya betul ahsanul adab gitu kan, muridnya orang-orang berhenti, jangan juga bandel gitu lah. Ini juga pelajaran bagi penuntut ilmu. Kadang-kadang ustaz sudah diam begitu, masih enggak merasa dia ditegur. Nah, ini juga parah, sebagian thalabul ilmi juga ada gitu, ya. Malah sudah berkali-kali ditegur juga tidak berhenti gitu. Padahal kadang malah dipanggil juga kadang-kadang. Nah, ini jangan sampai begitu. Bagaimana murid-murid ulama dahulu kepada guru-gurunya beradab, ya. Jika gurunya menegur, mereka berhenti, ya. Jangan seperti sebagian yang terjadi di majlis ilmu, ya. Kadang-kadang gurunya sudah teriak-teriak menyampaikan pelajaran, dia juga lebih kuat lagi bicara sama teman-temannya, ya itu. Nah, ini harus dijaga bagaimana adab-adab untuk ilmu. Baik. Ibnu Battah wafat yaitu pada bulan Muharram, itu ada menyebutkan adalah pas di hari Asyura 10 Muharram tahun 387 Hijriah. Ya. 87, dan umur beliau ada sekitar 83 tahun atau 84 tahun, ada yang menyebutkan, ya. Ini di antara terjemah beliau, ya, yang dapat kita bahas. Dan guru-guru beliau banyak sekali. An-Najjad itu Imam Al-Hafadz Syekh Ulama di Baghdad, Abu Bakar An-Najjad, yang lahir 253 Hijriah, dan ini ulama yang terkenal, ya. Kemudian beliau adalah juga murid dari Imam Abu Dawud Sistani dan Ibnu Bakar Ibnu Abi Dunya, ya. Ibnu Abi Dunya itu masyhur seorang ulama. Kemudian juga guru beliau Al-Khiraqi, itu guru di antara guru-guru daripada Imam Ibnu Battah ini, ya. Qara ilmu ala Abi Bakar Al-Marwazi, ya, Al-Khiraqi ini. Kemudian juga An-Naisaburi, ya, yaitu Hafiz Al-Mujawwad Abu Bakar Abdullah bin Ziyad bin Wasil An-Naisaburi, faqih Syafi'i. Jadi ini gurunya dari madhab Syafi'i, sahibut tasanif. Nah, ini kita lihat para ulama, walaupun dia secara ijtihadi yang memiliki madhab Hambali, beliau tidak menghambat juga belajar kepada ulama lain. Antara ini guru beliau adalah An-Naisaburi, yaitu Abu Bakar Abdullah ibn Ziyad bin Wasil An-Naisaburi, faqih Syafi'i, sahibut tasanif, Syafi'i Abdullah bin Hashim At-Tusi. Nah, ini antara guru-guru beliau. Kemudian juga Al-Baghawi yang masyhur, ya, di antara ulama Syafi'i, ya. Nah, ini di antara guru beliau Al-Baghawi, dan beliau meriwayatkan kita Al-Mu'jam lil Baghawi, ya. Kemudian juga Al-Ajurri, Imam Al-Ajurri yang memiliki kitab juga fenomenal dalam kitab akidah yang judulnya adalah Asy-Syari'ah. Imam Al-Ajurri, ya, kita lihat ini ulama-ulama sunnah banyak guru beliau, di antaranya itu Al-Baghawi, ya, Al-Ajurri, ya, di antara guru-guru beliau. Kemudian juga Ibnu Sa'id Ibnu Makhlad yang guru beliau di sini, ya. Kemudian juga Umar bin Muhammad bin Raja Abu Hafs Al-Akbari, ya. Kemudian juga Al-Warraq Ismail bin Abbas, ya. Kemudian juga Abu Talib Al-Hafidh. Di antara murid-murid beliau adalah Ibnu Syihab Al-Akbari, ya, ini yang tadi kita sebutkan, As-Siqa Al-Amin Al-Faqih, ya, ini di antara keutamaan beliau, ulama yang siqa, amin, dipercaya. Kemudian juga murid beliau lagi Ibnu Syihab Al-Bughri, Abu Hafs Al-Akbari, Abu Hafs, ini di antara-antara orang yang satu kampung dengan beliau ini, ya, yaitu Umar bin Ibrahim Abu Hafs Al-Akbari, yang dikenal dengan Ibn Muslim, ya, yang kalau yang pertama tadi dikenal dengan Ibn Syihab Al-Akbari. Kemudian juga murid beliau Ahmad bin Musa Abu Bakar Az-Zahid Al-Ma'rubi Rusnai, ini nama beliau. Kemudian juga Abu Ishaq Al-Barmaki, ya. Kemudian juga tadi Abdul Fawaris, ya, dikenal Abu Fawaris, murid beliau juga. Kemudian juga nama beliau Suns Jardi, ya, itu Ahmad bin Ahmad bin Masrur Abu Husain Al-Mu'addil Al-Ma'rubi Ibni Susanjiri, Sunjardi. Ini di antara murid-murid beliau. Baik, kemudian ada hal yang syubhat yang dituduh-tuduhkan oleh para penentang dakwah beliau, dan di antaranya di sini disebutkan di antaranya yaitu dituduhkan oleh tokoh-tokoh Al-Asy'ariyah. Di sini makanya beliau dituduh oleh sebagian orang bahwa beliau ini orang yang merubah sanad, yaitu merubah sanad hadis atau menipu dalam sanad hadis. Nah, padahal berita ini dijawab oleh Ibnu Jauzi menyebutkan tentang hal ini adalah bahwa yang melakukan ini adalah tindakan, kata Ibnu Jauzi, adalah wabah Abu Zar ini, yang meriwayatkan itu adalah Abu Zar. Khatib Badadi meriwayatkan dari Abu Zar Abdullah, ya, Abu Zar bukan sahabat ini, seorang ulama, Abu Zar Abdun bin Ahmad Al-Harawi min Makkah. Ya, nah, siapa mereka, ya, dia ini, kata Ibnu Jauzi, dia adalah kana minal asyara muta'assibin, dia dikarang ulama Asy'ariyah yang muta'assib, yang dia menyebutkan, ya, wa huwa awwalu man adkhala al-haram madzhab Asy'ari, dia yang pertama sekali membawa madzhab Asy'ari ke Makkah. Nah, oleh sebab Ibnu Jauzi menyebutkan tidak diterima riwayatnya ketika dia menjelek-jelekkan Imam Ibnu Battah. Dan terutama di zaman kontemporer ini ada yang juga upaya menyatukan ulama-ulama sunnah, itu Zaid Al-Kautsari, Muhammad Zaid Al-Kautsari, itu banyak sekali yang dibantah oleh seorang ulama sunnah, yaitu Al-Mu'allimi dalam kitab beliau At-Tankil. Dalam kitab At-Tankil itu Imam Al-Mu'allimi membantah berbagai ulama-ulama yang dicela oleh Al-Kautsari, Muhammad Zaid Al-Kautsari. Kemudian dari kitab Al-Kautsari itulah sebagian para tokoh-tokoh ahli kalam yang ada di Indonesia mengambil faedah. Termasuk dari zaman sekarang ada namanya Hasan bin Ali Saqaf yang juga mengambil, itu murid dari Al-Kautsari juga, ya, yang dia juga penentang utama dari dakwah sunnah, ya, beliau orang dia orang Urdun, terindikasi dia seorang Rafidah, dan juga akhirnya sekarang dia Mu'tazila, ya. Nah, orang-orang ini berusaha menjatuhkan Imam Ibnu Battah. Jadi oleh sebab itu dijawab oleh beberapa ulama tentang hal ini, Ibnu Al-Jauzi, ya, telah menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dalam kitab beliau Al-Muntadim. Kemudian juga Imam Al-Mu'allimi dalam kitab beliau At-Tankil, itu dalam kitab Tankil ini adalah membahas berbagai rawi-rawi ulama-ulama yang dicela oleh Muhammad Zaid Al-Kautsari. Muhammad Zaid Al-Kautsari adalah seorang Jahmiyah abad kontemporer ini. Ya, dia jelek-jelekan pemenya Imam Ad-Darimi, dituduh semua ulama-ulama yang beriman kepada sifat-sifat Allah SWT itu disebut Hasyawiyah oleh dia semua. Hasyawiyah, Musyabbihah. Dituduh semua, termasuk Imam Ibnu Battah ini. Ya, dituduh sebagai orang menyerupakan Hasyawiyah, itu istilahnya adalah orang yang Hasyawi, itu artinya orang yang goblok, orang yang tidak punya ilmu, ya. Atau orang, atau disebut Musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dan makhluk. Nah, di dalam kitab At-Tankil itu membantah dan mematahkan semua tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Muhammad Zaid Al-Kautsari terhadap ulama-ulama sunnah. Banyak sekali ulama-ulama sunnah yang dicela dan dicaci maki oleh Muhammad Zaid Al-Kautsari ini. Ya, itulah beberapa penjelasan dan jawaban-jawaban untuk tansyubat ini telah dijawab oleh ulama, di antara Ibnu Jauzi, kemudian juga Al-Mu'allim dalam kitab At-Tankil, menjawab berbagai tuduhan-tuduhan, ya, sebagaimana dituduhkan oleh para orang Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah di zamannya Ibnu Battah kepada Ibnu Battah rahimahullah. Demikian dapat kita bahas dalam jumpa kita kali ini, ya, dalam terjemahan yang ditulis oleh pentahqiq di sini ada empat, ya, ada lima syubhat atau lima apa enam syubhat yang dijawab oleh penulis di sini, ya, yang menyebutkan tentang berapa mengatakan bahwa Ibnu Battah itu lemah dalam riwayatnya karena terdapat berapa riwayat dia keliru menyebutkan pemainnya sanad hadis. Para ulama menyebutkan di sini, dibantahkan bahwa riwayat yang salah itu Ibnu Battah tidak menyebutkan satu riwayat tentang hadis itu, tapi menyebutkan lima riwayat, bahkan empat riwayat terdapat dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Jadi ada usaha orang-orang al-kalam untuk menjatuhkan kitab Al-Ibana ini dengan cara apa? Ibnu Battah itu adalah dhaif menurut ulama gitu. Padahal yang di dalam kitabnya yang dibaca Al-Ibana ini itu riwayat-riwayat yang diambil dari kitab-kitab yang sahih, ya, dari kitab-kitab yang sahih. Walau, dan Ibnu Battah, menurut Imam Zahabi, terhadap beliau ada saduq minimal, ya. Nah, kemudian beliau dalam membawakan riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang sahih melalui riwayat ulama yang lain. Walaupun sanad, taruhlah dia ini orang yang daif dalam riwayat umpamanya, taruh begitu, ya. Tapi kan dia meriwayatkan dalam jalan-jalan yang lain, dan hadis itu diriwayatkan dengan makna yang lain, dengan sanad yang lain oleh ulama-ulama muhadisin yang siqah. Jadi tidak bisa alasan untuk menolak riwayat-riwayat umpamanya di dalam, tetapi riwayat-riwayat yang ada dalam kitab Ibana ini. Tetapi juga disebutkan di dalam kitab Ibana ini, beliau dalam sebuah riwayat itu menyebutkan sekian jalan hadis, tidak satu sanad, tapi sekian sanad hadis. Jadi, dan bahkan riwayat-riwayat itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu syubhat yang disebar oleh orang-orang ahlul kalam pada zaman sekarang, ingin menolak kitabnya Al-Ibana ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber ilmu umpamanya, dia alasan umpamanya menjatuhkan tadi tentang segi hafalan Imam Ibnu Battah. Tapi hal ini sudah dijawab oleh para ulama, di antaranya bahwa masalah salah dalam dua kali, tiga kali dalam sebuah isnad hadis mungkinkan saja bagi sebagian para ulama, tetapi Ibnu Battah justru telah melakukan revisi terhadap hal-hal, memperbaiki kesalahan itu. Nah, ini yang dijawab oleh para ulama tentang berapa kritikan dari orang-orang ahlul kalam terhadap kitab Ibnu Battah. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita bahas, semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Berikutnya kita beranjak mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dipersilakan kepada Al-Akh untuk membacakan pertanyaan. Taib Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan taufik bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari Abu Abdillah di Cilangsi yang bertanya, dijelaskan bahwa Ibnu Battah tadi sengaja menjauhi, khususnya pada saat pemerintahan sedang mengalami gejolak. Nah, pada saat ini sebagian para penuntut ilmu ataupun para ustadznya malah turut serta ikut memanaskan dunia perpolitikan, bahkan ada yang mengkritisi pemerintahan. Bagaimana solusi atau nasihat terbaik untuk para penuntut ilmu, Ustaz? Silakan. Dalam menyikapi permasalahan persoalan kontemporer seperti begini, para ulama pun tidak semua seperti Ibnu Battah, ini perlu kita apakan. Cuman masing-masing kita, para penuntut ilmu, para duat, para ustadz, para ulama yang alim, mereka melihat maslahah yang rajihah bagaimana, ya, yang selamat bagaimana. Jika dia ada orang kuat kepribadiannya, orang berilmu, bisa menjelaskan masalah dengan baik, itu berbeda lagi. Dalam pertanyaan tadi ada berapa hal. Jika seseorang dia melihat bahwa jika dia masuk, jika tidak akan berpengaruh berarti di dalam kekuasaan itu, ya, tidak akan mendapat posisi yang dapat memperbaiki suasana, maka dia tahu. Bagaimana bisa dia tahu? Melihat kondisi-kondisi yang sudah berlalu, pengalaman-pengalaman orang yang sudah masuk, pengalaman yang kondisi dan kepribadian-kepribadian orang yang berkuasa, ya, itu dari situ kita bisa membaca. Maka ulama mengambil kesimpulan bahwa hal seperti ini adalah tepatnya tidak untuk mendekat kepada penguasa. Jika melihat penguasa adalah orang yang cinta khair, hubul khair, menerima masukan-masukan dan seterusnya, ya, sebagian ulama membolehkan jika hal itu melihat positifnya. Kemudian masalah mengkritisi, mengkritisinya ada dua. Jika mengkritisi pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam agama, bukan masalah-masalah, ya, seorang ustaz mengkomentari masalah ekonomi, masalah itu bukan urusan dia, politik semacam. Tapi yang maksudnya ada kritikan-kritikan dalam penyesatan atau pengkaburan terhadap ajaran agama, maka dia berhak, wajib untuk menjelaskan kepada umat ini, tanpa harus menyebut pemerintah atau siapa yang melakukannya, siapapun memiliki pemaham seperti itu, bukan dikritik karena dia yang membicara itu adalah seorang menteri, seorang pejabat, bukan, tapi dikritik adalah karena perkataan ini menyalahi kebenaran, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu boleh dia kritik, tapi tanpa harus dia menyebut perkataan siapa, orangnya secara personal enggak perlu, ya, karena kesalahan ini yang dikritik, bukan tujuannya menjatuhkan kehormatan orang yang salah itu. Nah, itu, jadi harus bedakan antara seseorang mencoba menjelaskan duduk perkara tentang suatu persoalan, umpamanya seorang ustaz menjelaskan tentang hukum, bagaimana keyakinan seorang muslim kepada kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, dijelaskan umpamanya, kemudian dikritik adanya orang yang mempercayai kitab-kitab sebelum mengimaninya, bagaimana hukumnya. Nah, itu dijelaskan, itu masalah agama, dia kapasitasnya di situ, tapi tanpa harus ya mengkritik yang personalnya, tapi maksudnya adalah ilmiahnya dijelaskan untuk menjaga iman umat, menjaga keislaman umat tetap di atas keistiqomahan Islam yang benar. Dijelaskan hukumnya, ini dalil-dalilnya, ini perkataan para ulama. Nah, itu boleh. Ya, selama hal itu ada kapasitas memang dipercayakan ilmu kepada dia dan wewenangnya, tapi tanpa perlu harus menjatuhkan dan menyebut pelakunya, tetapi dengan cara bahasa, yaitu persoalan itu dibahas secara ilmiah tanpa harus menyebutkan siapa yang dituju dalam kritik itu, tidak menunjukkan kritik itu untuk siapa. Ya, walaupun ada orang memahami demikian itu terserah, dan dia tidak maksud, dia hanya sekedar meluruskan pemahaman yang mungkin terdapat pada si A, mungkin pada si C, mungkin si B, itu hal yang beda. Jadi jangan pula kadang-kadang sekarang ini saya lihat ada sedikit-sedikit ada kritik yang tidak menjurus menyebutkan pelaku, tapi mengkritik sebuah pemikiran, tetapi pemikiran ini ada pada sebagian pejabat, pada penguasa, itu dianggap mengkritik penguasa. Ini keliru antum. Ini juga perlu dipahami, harus diluruskan. Kebatilan ulama tidak pernah diam terhadap kemungkaran dilakukan penguasa, tetapi mereka tidak menjadikan kesalahan penguasa untuk alat menjelitimasi menjatuhkan kekuasaan. Itu beda. Ya, mengkritik dengan bahasa umum tanpa menyebut pejabatnya, jabatannya, tidak, tapi bahasa umum, ya, kaidah umum saja, siapapun yang mengatakan demikian, ya, ada yang berpendapat seperti ini, ada pendapat menyelisih pandangan para ulama, nah itu jelas, tanpa harus menyebut nama secara personal umpamanya atau instansinya tertentu, tidak perlu, tapi dikritik pemikirannya, siapapun yang pendapat demikian adalah suatu kekeliruan dalam cara pola beragamanya, nah itu boleh. Ya, ini jangan pula sedikit-sedikit, oh ini mengkritik penguasa, ini sudah khawarij. Tidak demikian. Penguasa itu boleh dinasihatin. Para ulama-ulama tegas menyati penguasa-penguasa. Tapi dengan ada yang langsung, ya berbicara langsung. Kalau tidak, ya disampaikan dalam ceramah-ceramah, dalam ini tanpa membahas topik itu, tanpa menjurus untuk membantah personal tertentu. Tapi tugas mereka adalah menjelaskan, mendudukan persoalan secara ilmu. Itu saja. Itu tidak salah juga. Ini perlu saya luruskan. Pembahasan ini karena saya lihat ada dua kubu yang terlalu tidak memahami persoalan ini. Ketika ada menjelaskan sebuah persoalan dan persoalan itu memang kebetulan pelakunya adalah seorang pejabat negara, dianggap itu mengkritik masa. Ya kalau dia salah secara agama itu dikritik. Tapi kalau kebijakan-kebijakan umum yang itu bukan kapasitas seorang ustaz untuk menjelaskan, ya kenapa di sana dipasang lampu merah ini tidak urusan itu, enggak urusan ustaz di situ. Ya, jadi kalau dia kapasitasnya dia memiliki ilmu di situ dan apalagi hal yang menyentuh akidah umat, ini wajib umat diselamatkan, bukan tujuannya untuk mengkritik, tapi untuk adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada umat biar umat tidak terfitnah dan kesesatan yang sedang dia lakukan. Nah, itu hal kewajiban untuk memberi, tapi tanpa perlu menyebut personal dan instansinya karena kesalahan itu bisa saja terdapat pada siapapun. Nah, ini metode dalam menyiasati siapapun itu. Ya, riba diharamkan. Apakah penguasa membuka bank riba? Apakah orang umum makan riba? Siapapun saja. Ya, di mencuri, korupsi, apapun. Bahwa tujuan melarang korupsi bukan yang pemerintah. Makan yang haram itu dilarang atau yang haram dilarang. Nah, walaupun ada orang konotasi yang membawakan itu terserah kita. Tidak siapa. Ya, pemerintah yang korupsi juga haram. Siapapun terharam. Tapi dinasti secara umum. Ya. Dan ulama kita dalam bidang sehat bukan tujuan memanfaatkan nasihat itu udah untuk jadikan sebagai batu loncatan, menjatuhkan kehormat penguasa, setelah itu dicari-cari, yang apalagi mencari-cari kesalahan, kemudian setelah itu promosikan diri, ingin mendapat jabatan. Bukan itu tujuan menasihati. Kalau itu ada tujuan, itu sudah tidak sesuai dengan manhajus salaf. Tapi dia adalah orang yang betul-betul ingin meluruskan siapapun yang keliru, tapi dalam bentuk tanpa menyebut personalnya ataupun instansi tertentunya supaya tidak menjatuhkan kehormatan wibawa dari instansi atau personal tersebut, ya. Namun orang tahu kalaupun si orang itu salah, dia ada salah dalam persoalan itu dan tidak diterima pendapat dan persoalan itu. Nah, ini perlu dijelaskan kepada umat. Jadi itu yang dapat kita jawab, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang pengajar mengajarkan diniyah atau membaca Quran untuk anak-anak yang tingkatan SD dan SMP. Kadang saya mengingatkan kepada anak didik saya dengan langsung menunjuk atau melakukan hukuman secara langsung. Apakah perbuatan yang saya lakukan ini termasuk su'ul adab atau kurang adab yang baik bagi seorang pengajar, Ustaz? Silakan." Baik, berbeda antara mendidik dalam usia yang masih anak-anak, kemudian juga hukuman yang memang tujuan mendidik. Yang contoh, umpamanya, yang belum hafal, dia berdiri untuk murojaah, umpamanya. Itu sebagai pengajaran. Ya, memang dia temannya tahu, dia tidak hafal, dia yang melanggar, kemudian itu dalam pendidikan. Yang dimaksud ini adalah adab-adab umum. Jadi, ini tidak di, ini yang kadang-kadang kita itu adalah ingin mengeneral semua masalah. Itu demikian. Ada kondisinya lebih tepat seperti ini, ada kondisi seperti ini. Tapi kalau umpama di majlis umum, di situ ada orang dewasa, orang tua, ada muda semacam, mungkinkah kita ada yang salah sedang minum tangan kiri, langsung kita tunjuk, pulan minum tangan kanan, kan kurang pas. Tapi mungkin setelah selesai pengajian, selesai kita ingatkan, di antara adab minum adalah kita minum tangan kanan. Nah, itu kan sampai informasi kepada dia tanpa menjelaskan mata. Tapi kalau anak kita ada 10 orang, 3 orang, kemudian kita ingin menghafal, dia tidak hafal, umpamanya disuruh berdiri untuk murojaah sebagai hukuman, itu lain lagi kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan itu kan dia lihat, ya, ada metode-metodenya. Tapi tidak secara umum seperti itu, ya. Tapi kalau ada umpamanya murid kita umpamanya yang lagi sama-sama ini belajar, ada yang kotor, enggak mandi atau bau badannya. Nah, kita tidak sebutkan pula, kamu kenapa bau, tidak mandi. Tidak begitu kita kan. Tapi umpamanya sebelum selesai kita murajaah murid kita, tahfiz Quran kita, sebutkan, besok yang mau pergi ke tahfiz, mandi dulu ya, adik-adik ya, anak-anak ya. Nah, itu tanpa harus kita sebutkan. Ada teman yang tidak mandi, tidak perlu. Nah, itu yang maksud. Maka seorang guru juga harus paham kan, menangkap pesan-pesan dari ilmu yang disampaikan. Maka sering saya sampaikan, kadang-kadang kita dalam mengolah penjelasan yang disampaikan oleh seorang pemateri, kadang-kadang kita tidak mampu nangkap dengan baik. Ya, inginnya, kalau begitu begini semua, berarti tidak. Ya, ada pola-polanya yang tepat. Ya, kalau memang kita ngajar 10 orang tahfiz Quran, ya, yang tidak hafal, belum murajaah, umpamanya tidak bagus murajaahnya, disampai murajaah sampai bagus, wah, dihafal berdiri, umpamanya. Atau nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kami mohon maaf kepada pemirsa dan pendengar, ada sedikit permasalahan dalam Anda menyimak dan mengikuti kajian ini. Kita akan kembali setelah menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio dan TV Roja. Pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami sampaikan permohonan maaf pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa menghadirkan secara utuh jawaban Ustaz dari pertanyaan yang kedua tadi, dan kami belum mendapatkan gambar atau audio. Alhamdulillah Ustaz telah terhubungan kembali. Kepada Ustaz Kamil, silakan Faleta Fadal Mas Quran Ustaz untuk melanjutkan jawaban. Silakan. Baik, mohon maaf para pemirsa dan pendengar, ada gangguan teknis ya. Semoga faedahnya tetap bisa tidak berkurang dari apa yang telah kita sampaikan. Jadi tujuan kita adalah menjelaskan hukuman atau tidak menghukum sebuah dalam pendidikan itu ada metode dan caranya. Tapi yang kita maksud tadi, umpamanya kita jelaskan, kalau memang dalam aturan umpamanya itu sudah hukuman sudah diketahui oleh semua murid kita yang tidak hafal, ya, atau dicambuk telapak tangannya seperti kalau di sana satu kali dua kali nggak hafal, itu beda lagi. Tetapi yang kita maksud tadi, umpamanya ada murid kita yang hukumnya tidak umum kan, maka orang tidak mandi apakah harus dicambuk? Kan nggak ada di dalam majelis tahfiz kita. Tapi maksud kita umpamanya, ketika ada murid kita umpamanya tidak bersih datang ke pengajian, datang ke majelis tahfiz umpamanya ada tahalul Quran, maka kita tegurnya tidak di depan teman, tidak bilang di hadapan temannya, tidak harus kita katakan, eh pulan kamu belum mandi ya, tidak begitu kan. Tapi caranya mungkin dengan cara dinasihati secara umum, ya anak-anak, adik-adik, kita harus bersih, Al-Quran itu harus kita baca dalam keadaan bersih dan seterusnya. Ini yang saya maksud. Jadi ada hal yang harus dibedakan, dirinci masalah ini, ya, tidak harus disamakan dalam semua hal. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan nampaknya waktu juga yang akan memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak ya. Segala puji dan syukur Allah, walaupun ada gangguan teknis sedikit, semoga tidak berkurang faedahnya. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan ini dan juga mungkin kekurangan dalam penyampaian materi yang terdapat pada kesempatan ini. Terima kasih untuk semua, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu dan umur kita secara segala aktivitas kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.